Yang pertama, apakah nazar itu di akhir? Saya katakan nazar itu kalau sudah kalau orang itu sudah mau mantap, gitu. Berarti kan semua hadis yang berhubungan dengan itu. Rasulullah tatkala datang kepada seorang, tatkala datang kepada seorang, beliau mengatakan, ya Rasulullah mau nikah. Berarti orang itu sudah azam, sudah mau nikah dengan fulanah itu, gitu. Rasulullah ngomong, sudah lihat? Belum, ya Rasulullah, lihat dulu. Dan yang lain-lain menunjukkan bahwasanya hadis-hadis semacam itu, jadi hadis-hadis semacam itu sudah ada bayangan. Adapun asal sabar, ini pertama kali sudah, kemudian nazar, selesai nazar kemudian baru dicari-cari sifatnya, cari ini, cari gitu, cari gitu, cari yang lain, maka anak khawatirkan nanti nazarnya 10 kali. Jadi asalnya yang anda katakan pada antum, ta'aruf dengan jalur orang lain. Jadi tanya pada teman, tanya pada ikhwan yang jawabnya istri, bagaimana pulana itu sifat-sifatnya, bagaimana kriterianya, begitu juga bagi akhwan, bagaimana si ikhwannya. Sudah mendekati contoh gitu, sudah mendekati contoh, masuk dalam nama. Tidak harus akhir sih memang. Selesai itu, karena tadi itu adalah perantara, jadi visi dan misi masih lewat perantara, maka sekarang selesai nazar, cocok nazarnya, kemudian ta'aruf lewat visi dan misi, misalkan 1 jam, 2 jam, atau beberapa yang itu mungkin dilakukan. Yang saya katakan di awal, bahwasanya kalau nazar itu dijadikan uji coba, berapa sangat berbahaya. Sekali lagi, bahwasanya itu adalah, ini kalau boleh saya katakan, bisa saja itu meremehkan dari kehormatan seorang wanita. Itu masalah yang kedua tadi. Apakah boleh seorang wali memaksa anaknya nikah dengan orang lain yang orang itu adalah orang yang soleh? Seorang wali itu boleh memaksa dan boleh tidak. Kalau seorang wali itu yang diwalikan adalah orang yang rasyidah, rasyidah itu bisa berpikir jernih dengan patokan Al-Quran dan Sunnah, orang yang sangat kajian lah kalau banyak kita, maka sang wali tidak boleh memaksa. Adapun kalau anaknya itu kecil, masih kecil, jadi umur 6 tahun mau dinikahkan, atau masih umur 1 tahun mau dinikahkan, gitu, bisa saja gitu. Rasulullah nikah dengan Isa umur 6 tahun. Nah, anak kecil mau diomongin mau apa lagi, udah dinikahkan aja sama ini. Adapun kalau sang wali anak laki anak perempuan, jadi anak perempuan itu cenderung berbuat jahat, maka saat itu kewajiban seorang ayah, uangkuzakum wahlikum na'am. Bahwasanya kalau sang ayah prediksikan anaknya itu gak bisa kepegang bututnya, itu bututnya gak bisa ditekan, atau matian orang itu disuruh ngaji gak mau, itu yang gak mau, dia itu cinta dengan seorang, ya gak jelas misalnya, mau nikah dengan dia, maka dalam keadaan semacam itu seorang bapak berhak untuk memaksa. Karena dalam keadaan semacam itu masuk dalam pengumuman firman Allah, kalau dibiarkan untuk nikah dengan dia, maka sama saja dengan menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Dan itu oleh karena itu yang kita bagi awal adalah orang itu izinnya, diminta izin kalau memang orang itu bisa diminta izin. Adapun kalau sang wanita sendiri itu tidak bisa diminta izin, dalam artian dia itu tidak bisa berpikir dengan jernih, maka apalagi yang kita lakukan itu harus memaksa wanita. Tanya satu terakhir lagi. Jadi teruskan. Sekarang kalau terakhir. Tolak apa? Tolak. Nah, karena usia itu kan karena. Cara menolak kalau tidak tetap wajahnya di depan ini. Tapi ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi pertanyaan ini belum terjawab, insya Allah kita jawab pada pertemuan depan di Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dari saya, insya Allah sampai di sini, insya Allah kita bisa pada pertemuan depan. Sama Allah, sama Allah, sama Allah, sama tentang cara kami istri kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.